inti dari matan yang kecil ini, yaitu beliau mengatakan, jika ditanyakan kepadamu apakah itu tiga dasar utama yang wajib diketahui oleh setiap orang. Penulis di sini ingin mengatakan kepada kita bahwasanya ada tiga dasar utama yang wajib diketahui oleh setiap manusia. Dan tiga dasar utama ini diambilkan dari pertanyaan di dalam kubur yang disebut di dalam bahasa akidah fitnat al-qabr, fitnatul qabr. Tiga dasar utama tersebut adalah tiga pertanyaan besar yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada setiap manusia yang ada dan masuk ke dalam kubur di alam barzakhnya. Dan ini adalah tiga dasar utama. Disebut dasar karena tugas pokok seorang muslim yaitu ini, tiga ini, bisa menjawab tiga pertanyaan ini, tugas pokok seorang muslim ketika dia hidup di dunia. Yang pertama ditanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ditanya tentang agama Islam. Dan sekali lagi saya katakan, tiga pertanyaan ini adalah diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pertanyaan di dalam kubur. Coba perhatikan beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, dan hadisnya panjang. Sebagian potongan dari hadis tersebut menyebutkan, jika orang beriman, fayatihi malakani fayujlisanihi, kalau dia adalah hamba beriman, maka datang dua malaikat mendudukan hamba beriman tersebut. Fayaqulan, maka dua malaikat tersebut bertanya, man rabbuk, siapa Rabbmu? Dan sebagaimana yang saya sudah sebutkan, ini adalah pertanyaan paling pertama di alam barzakh, paling pertama. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, seperti misalkan di dalam surat Asy-Syu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qila lahum aynama kuntum ta'budun, dikatakan kepada mereka, manakah yang kalian sembah? Ya, dikatakan kepada mereka, manakah yang kalian sembah? Artinya, apa yang kalian sembah selama kalian hidup di dunia? Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92. Surat ke-26 ayat 92. Begitu juga disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 62. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yunadihim fayaqul aina syuraka'ukumul ladhina kuntum taz'umun. Artinya, pada hari itu, hari kiamat, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil mereka. Dan Allah berfirman, mana sembahan-sembahan kalian yang kalian sebut sebagai sembahan? Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 62. Ini pertanyaan pertama. Kita lanjutkan hadisnya tadi. Fayaqul, karena dia orang beriman, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lah ma dinuk, maka kedua malaikat tersebut bertanya lagi, apa agama kalian? Fayaqulu dinil Islam. Fayaqulani lahu hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum. Maka kedua malaikat bertanya lagi, apa pendapat kalian tentang seorang yang diutus kepada kalian? Yaitu bertanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 65. Surat yang ke-28 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunadihim fayaqul, madza ajabtumul mursalin?" Maka mereka, Allah pada saat itu menyeru kepada mereka. Allah berfirman, apa yang kalian jawab dari rasul-rasul yang kami utus kepada kalian? Ini sama tadi dengan pertanyaan tadi, ya. Dan Imam Abu Aliyah rahimahullah di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau ini seorang tabi'i, beliau mengatakan, dua pertanyaan yang akan senantiasa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dua pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Apa yang kalian sembah? Yang kedua, madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul alaihimussalatu wassalam? Kemudian beliau mengatakan, wa man 'alima annahu mas'ul fayu'id falyu'idda lahu jawaban. Maka barang siapa yang meyakini bahwa nanti di hari kiamat dia akan ditanya, maka hendaklah dia mempersiapkan jawaban sekarang. Hendaklah dia mempersiapkan jawaban sekarang. Ini pelajaran bagi kita bahwa hidup kita selama ini di dunia, salah satu tugas pokoknya adalah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Hidup kita di dunia ini, salah satu tugas pokoknya adalah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. Dua pertanyaan tadi. Kata Abu Aliyah rahimahullahu taala, dua perkataan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Yus'alu anhuma al-'abdu yawm al-qiyamah. Madza ajabtumul mursalin? Madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin? Apa yang kalian sembah dan bagaimana kalian menjawab dakwahnya para rasul? Maka orang ini menjawab, huwa Rasulullah. Dia Rasulullah, karena jawaban orang beriman seperti itu. Fayaqulani lah wa ma ilmuk? Dan apa pengetahuan engkau? Fayaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bih wa saddaqtu. Aku membaca Al-Qur'an, aku beriman dan mempercayainya. Maka ada suara yang berseru, an sadaqa 'abdi. Benar jawaban hambaku. Allah menjawab, benar jawaban hambaku. Fa afrishuhu minal jannah. Hamparkan karpet untuknya dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Pakaikan pakaiannya dari surga. Wa aftahu lahu baban ilal jannah. Dibukakan untuknya sebuah pintu menuju surga. Jadi sebenarnya orang kapan masuk alam barzakh dia sudah tahu nasibnya. Dia sudah tahu nasibnya. Fayatihi min ruh min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrih madda basarih. Maka masuklah dari bau wangi surga tersebut, kemudian aroma indah surga tersebut, dan dilapangkan kuburannya seluas mata memandang. Ini kalau seandainya dia hamba yang beriman. Tapi kalau seandainya dia hamba yang kafir atau dalam riwayat yang lain yang fajir, yang banyak dosa, ya'tihi malakan, datang dua malaikat, fayujlisani, kemudian dua malaikat tersebut mendudukkannya, fayaqulani lahu man rabbuk, maka kedua malaikat tersebut berkata kepadanya, bertanya kepadanya, siapa Rabbmu? Fayaqulu ha ha la adri. Apa? Ha ha, saya tidak tahu. Fayaqulani ma dinu. Maka dua malaikat tersebut bertanya lagi, apa agamamu? Sama jawabannya, ha ha, saya tidak tahu. Fayaqulani ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fiikum. Kemudian dua malaikat tersebut bertanya lagi, apa pendapat kalian tentang seorang yang diutus kepada kalian, yaitu Nabi kita Muhammad salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaih. Fayaqulani ha ha la adri. Kemudian orang tersebut tetap menjawab, ha ha, saya tidak tahu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan, ini faedah penting, ya, catat, menunjukkan bahwasanya, karena dalam riwayat yang disebutkan, sami'tun nasa yaquluna syai'an fakultu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, maka aku ikut-ikutan mengucapkannya. Pelajaran dari sini, ini penting, bahwa akidah tidak bermanfaat taklid di dalamnya. Akidah, keyakinan di dalam hati tentang keimanan kepada Allah, maka taklid mengikuti buta tanpa dalil tidak akan mendatangkan manfaat nanti di hari kiamat. Makanya ketika kita, ini perlu kita tekankan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita ini anak muslim dari orang tua yang muslim, kemudian kakek nenek muslim, kemudian buyut-buyut kita muslim, muslimah, akhirnya seakan-akan kita beragama Islam hanya keturunan. Sedangkan kita belum benar-benar yakin, ataupun sebagian orang belum benar-benar mengetahui dengan dalil apa akidah Islam, maka ini tidak manfaat nanti kalau seandainya akidahnya dibangun di atas taklid, di atas mengikuti saja, tidak manfaat. Karena dalil ini, sami'tun nasa yaqulun faqultuhu, aku mendengar manusia mengucapkannya, maka aku ikut-ikutan mengucapkannya. Nah, disinilah pentingnya belajar tentang akidah, agar keyakinan kita dibangun di atas ilmu, di atas dalil. Kita meyakininya agama Islam, agama yang paling benar, Allah Jalla fi'ula, sembahan yang paling berhak diibadahi, Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih, adalah Rasulullah yang diutus dengan kebenaran. Kita meyakininya bukan karena ikut-ikutan, tetapi berdasarkan dalil. Dalil itu yang meresap ke dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan. Karena faedahnya tadi, akidah tidak akan bermanfaat jika di dalamnya hanya taklid, mengikuti tanpa ada mengetahui dalil sehingga menjadi keyakinan. Ini pelajaran berarti, ya, sangat luar biasa pelajaran ini. Berdasarkan hadis tadi. Ya, jangan sampai kita taklid. Maka di sini penting untuk menuntut ilmu, terutama ilmu akidah. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga yang patut diketahui tadi, kita saya lanjutkan hadisnya. Fayunadi munadin minas sama, lalu ada suara yang berseru dari langit, an kadzaba abdi, bahwa hambaku telah berdusta. Artinya sudah diutus rasul, sudah diturunkan kitab, sudah dijelaskan agama yang benar, jalan yang benar dari jalan yang buruk, tetapi dia tidak tahu. Maka dituduh oleh Allah, orang ini berdusta. Kenapa di sini disebutkan ada perkataan an kadzaba 'abdi, hambaku berdusta? Bukankah dia orang kafir, Ustaz? Bukankah dia ahli maksiat? Kenapa disebut sebagai hambaku? Maka jawabannya, penghambaan kepada Allah ada dua. Penghambaan secara kauniyah, artinya setiap makhluk adalah budak Allah, Allah yang menciptakannya. Dan penghambaan secara syar'iyah, artinya hamba tersebut beriman kepada Allah. Orang kafir hamba Allah, tetapi penghambaannya disebut sebagai penghambaan kauniyah, karena dia makhluk Allah, dia adalah budak Allah, Allah yang menciptakannya. Adapun penghambaan diri secara syar'iyah, maka penghambaan yang mana dia beriman kepada Allah dan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban. Kalau seandainya ada ayat, ada hadis menyebutkan orang kafir kok disebut hamba Allah, maka itu maksudnya hamba apa? Kauniyah. Hamba secara kauniyah. Artinya kaun itu secara alam semesta semuanya harus tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa afrisuhu minan nar. Lihat siksanya. Bentangkan, hamparkan permadani dari api. Waftahu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu untuknya yang menuju neraka. Fayatihi ma min harriha wa sumumiha. Maka datanglah hawa panas api neraka tersebut ke dalam alam barzakhnya, dan bau busuk neraka tersebut ke dalam alam barzakhnya. Wa yudayyaqu alaihi qabruh hatta takhtalifa Allah. Ini perhatikan para ikhwan. Kalau orang sudah mikir seperti ini, udah dunia sekian, nomor sekian. Ya. Sampai tulang belulangnya menyatu, takhtalifa Allah. Takhtalifa itu begini. Tulang belulangnya menjadi satu. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab. Datang kemudian orang wajahnya buruk, pakaiannya buruk, muntinur rih, bau busuk. Fayaqul abshir billadhi yasuk. Maka orang ini mengatakan, bergembiralah dengan sesuatu yang menyakitkanmu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang dulu engkau diancam atasnya. Fayaqulu, maka si mayit ini mengatakan, lihat, anggap kita itu. Maka orang ini mengatakan, man ant? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bisyarr. Wajahmu adalah wajah orang yang mendatangkan keburukan. Maka orang ini mengatakan, ana amalukal khabith. Aku adalah amal burukmu. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya, wallahi ma alimtuka illa kunta bati'an fi ta'atillah wa sari'an fi ma'asiyatillah. Demi Allah, tidaklah aku mengenalmu. Kapan mengenalmu? Di mana? Hah? Tidaklah aku mengenalmu, kata orang ini, kecuali engkau lambat di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah dan semangat bermaksiat. Di mana itu terjadi? Di dunia. Sekarang ini. Ya. Sekarang ini amal kita akan mengatakan nanti di akhirat. Demi Allah, tidaklah aku mengenalmu, maksudnya di dunia, kecuali engkau orang yang lambat mengerjakan ketaatan, semangat bermaksiat. Maka inilah yang disebut dengan teman hakiki, para ikhwan. Ini sahabat sejati. Kawan hidup mati. Adapun istri kita yang kita cintai, yang kita sayangi, itu hanya sekedar kawan hidup, bukan kawan mati. Adapun kawan sehidup semati, amal soleh kita atau amal buruk kita. Makanya dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun, yang akan mengikuti mayat tiga hal. Yang pertama, maluhu. Yang kedua, ahluhu. Yang ketiga, amaluhu. Yarji'u minhu thnan wa yabqa wahid. Dari tiga yang akan mengikuti mayat, dua pulang, satu yang tetap. Hartanya dan keluarganya akan pulang. Yang tetap adalah amalnya. Maka jangan tertipu para ikhwah dengan harta, dengan keluarga, karena kita akan sendirian nanti. Istri kita yang sangat mencintai kita tidak akan mau ikut bersama ke dalam kubur. Tidur di samping kuburan kita saja tidak mau, nyamuk. Dia akan pulang. Ketika kita mati, yang paling pertama kali, paling semangat untuk memandikan mayat kita sehingga di, nantinya dikafani, disolati dan dikuburkan adalah istri kita. Dia cuma kawan hidup. Adapun kawan sehidup semati adalah amal kita. Ada hadis riwayat Imam Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalu rajulin wa maluhu wa amaluhu wa ahluhu kamathali rajulin lahu thalathatu akhillah." Perumpamaan anak manusia di, dengan harta, keluarga dan amalnya bagaikan seorang yang mempunyai tiga saudara. Saudara yang pertama mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayya." Saudara yang pertama mengatakan, "Aku akan bersamamu selama kamu hidup." Fa idza mitta lasta minni wa lastu minka. Kapan kamu mati, maka kamu bukan dariku, kata si ini. Kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Kalau anak muda mengatakan, "Lu gua en." Selesai hubungan. Inilah yang disebut dengan hartanya. Kapan dia mati, selesai hubungannya. Yang dibangga-banggakan selama ini, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, emas, ya, perak dan semisalnya. Kapan mati, maka putus hubungan. Saudara yang kedua mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan. Fa idza udkhiltal qabra lasta minni wa lastu minki." Aku akan bersamamu selama kamu hidup. Tapi kapan kamu masuk kubur, kamu bukan dariku, aku bukan darimu. Hubungan kita putus. Inilah keluarga. Ini istri, ini anak, ini bapak, ini ibu, ini saudara, saudari, kerabat. Putus hubungan. Makanya para ikhwah, semuanya nanti akan sendirian. Dicabut oleh malaikat maut, nyawanya sendirian. Diangkat ruhnya ke atas langit sendirian, entah diterima oleh langit ataupun tidak. Dikembalikan ruhnya ke alam barzah, entah itu dibawa oleh malaikat dengan baik dan santun atau dilempar sesuai dengan amal, sendirian. Kemudian setelah itu ditanya oleh dua malaikat sendirian, dibangkitkan dari dalam kubur sendirian. Tidak ada yang menemani kecuali amal. Kemudian saudara yang ketiga mengatakan, "Ana ma'aka ma dumta hayyan wa mayyita." Aku akan bersamamu selama kamu hidup dan mati. Siapa dia? Amal. Itulah kawan sejati, sehidup semati, yaitu amal kita. Maka ini harus sebuah kenyataan yang harus kita pahami baik-baik. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tadi beberapa poin sudah saya tekankan. Yang pertama, bahwa hidup, tugas pokok hidup seorang muslim sebenarnya mempersiapkan jawaban atas tiga pertanyaan ini. Dan kalau bisa diringkas, dua pertanyaan. Yang mana akan ditanyakan oleh seorang hamba pertama kali ketika dia masuk ke kehidupan akhirat. Ya. Yang kedua yang sudah saya sampaikan bahwasanya akidah tidak bermanfaat dengan taklid. Harus dengan keyakinan. Harus mengetahui dalil. Tidak manfaat taklid. Dia beragama Islam, menyembah Allah, berasul Nabi Muhammad SAW, harus dengan dalil. Tidak manfaat taklid. Kemudian ketiga, yang perlu kita, yang sudah saya sampaikan beberapa poin, yaitu bahwasanya teman hidup yang sejati, teman yang sejati sehidup semati adalah amal kita, bukan harta, bukan ama, bukan keluarga. Itu teman sejati sehidup semati. Kemudian tambahan faedah para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua jawaban yang akan dijawab oleh seorang hamba sesuai dengan amalnya. Mungkin di dunia dia bisa menjawab dengan mudahnya, tetapi jawaban tersebut sesuai dengan amalnya masing-masing. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi sudah saya sebutkan juga bahwa faedah yang lain, seorang ketika mengingat tentang akhirat maka membuat dia tidak terlena dengan dunia, membuat dia lebih bersabar dengan problematika kehidupan yang dia hadapi, membuat dia lebih semangat untuk beribadah. Seperti misalkan perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, seorang ulama Islam abad kelima Hijriah, di dalam kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, beliau menukilkan perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi tsalatsa." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah, bersegera bertaubat. Coba ingat tadi, fitnatul qabr tadi. Sudah, segera dia bertaubat. Yang kedua, qana'atul qalb, puas hati dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat tadi, bagaimana beratnya pertanyaan dalam kubur, maka akhirnya dia puas dengan pemberian Allah karena ini hanya sementara. Yang ketiga yaitu nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Nah, silakan Anda. Ya, saya lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya perkataan penulis jika ditanyakan kepadamu apakah itu tiga dasar utama yang wajib diketahui oleh setiap orang, ini menjadikan kita harus sering-sering mengingat akhirat, mengingat kematian, dan itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hazimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat sesuatu yang menghabiskan kelezatan, memutuskan kelezatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Dan sudah saya sebutkan tadi, kematian jika diingat akan memberikan kepada jiwa kita pertama semangat untuk bertaubat, segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, dan semangat untuk beribadah kepada Allah. Baik. Kemudian yang ingin saya sampaikan tentang kematian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu kita harus tahu bahwa hari kiamat bukan menunggu dajjal datang, Yajuj Majuj keluar, binatang bisa berbicara dengan manusia keluar, matahari terbit dari barat. Tidak. Bagi seorang muslim yang faham tentang agama, hari kiamat, kapan dia meninggal, mulai saat itulah kiamatnya. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sekelompok orang dari Badui. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kepada yang hadir dan menunjuk kepada yang paling muda dari yang hadir. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadha hatta yudrikuhu al-haram qamat qiyamatuh. Kalau seandainya yang paling muda ini hidup sampai dia mati, mulai saat itu kiamatnya. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita bahwa kiamat bagi seorang muslim yang berilmu adalah kapan dia wafat, mulai saat itulah kiamatnya. Dan ini sesuai dengan perkataan Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sebagaimana disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengucapkan tentang kiamat, kiamat dan kiamat. Kapan, bagaimana, tentang sering mengucapkan tentang kiamat. Bahkan sampai di zaman sekarang, orang-orang penasaran kapan datang kiamat. Sampai ada filmnya tentang kiamat. Bahkan sampai di zaman sekarang, sebagian para penceramah juga terlalu berlebihan tentang kiamat. Bahwa kalender umat Islam tidak lebih daripada 1500 tahun. Ini tukang ramal ini. Tidak benar. Tukang ramal. Dan tidak boleh kita meletakkan tanda-tanda hari kiamat kecuali benar-benar terjadi. Adapun meramal-ramal tidak boleh. Tanda-tanda tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW, kita bisa tetapkan itu benar-benar tanda kecuali kalau sudah benar-benar terjadi. Adapun diramal tidak benar. Ini namanya tukang ramal. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah yang maha mengetahui akan hal ghaib. Maka Allah tidak memberitahukan tentang ilmu ghaibnya kepada seorang pun. Illa man iltara min rasul. Kecuali yang Allah ridai dari para rasul. Disebutkan dalam surat Al-Jin. Maka tidak ada yang mengetahui akan hari kiamat. Maka tidak boleh seorang yang berceramah di tengah umat untuk meramal. Yang patut dia lakukan sebenarnya adalah menyebutkan tanda-tanda hari kiamat tanpa menentukan ini sekarang sudah begini, apalagi sampai nanti Indonesia 2019, 2020 akan begini. Kalender umat Islam tidak lebih daripada 1500 tahun. Ini tukang ramal, ini bukan penceramah namanya. Enggak boleh. Ya. Dan tidak ada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu seperti itu. Para salafus saleh tidak ada seperti itu. Taib. Nah, para ikhwah, kemudian beliau mengatakan, Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu mengatakan, innakum lataquluna al-qiyam al-qiyam. Kalian sering mengucapkan kapan hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian beliau berkata, innahu man mat qamat qiyamatuhu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kita tidak tahu kapan kita mati. Apakah kita matinya 20 tahun depan, 1 tahun depan, 1 bulan depan, 1 pekan depan, 1 hari depan, 1 menit depan, 1 jam depan, 1 detik depan. Tidak tahu kita. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَى وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيْ أَرْضٍ تَمُونَ. Seseorang tidak mengetahui apa yang dia akan lakukan besok hari. Seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia akan mati. Tidak tahu. Ini menunjukkan bahwasanya antara kita dengan hari kiamat berarti sangat dekat. Hanya kapan kita mati, mulai saat itu masuknya hari kiamat. Hati-hati. Makanya ada perkataan menarik dari Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, kata beliau, fakir ayyuhal insan, tajidu nafsaka ala khatar. Berfikirlah dengan keras wahai manusia, sebenarnya engkau dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa dalam bahaya? Li'anna al-mauta laysa lana ajalun ma'lum. Karena kematian kita tidak mengetahui batasannya kapan datang. Pasti datang, tapi enggak tahu kapan datang. Kemudian beliau mengatakan, qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarji' ilayhi. Kadang orang keluar dari rumahnya dan tidak kembali ke rumahnya karena mati di tengah jalan. Wa qad yajlisul kurs insan ala kursi maktabi wa la yaqum. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, di kursinya, dan dia tidak bisa bangun karena mati. Wa qad yanamul insan ala firasyi. Ini perhatikan, di malam ini kita tidur. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, fayuhmalu min firasyi ila sarir ghasli. Ternyata dia dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati. Fahadhal amru yastawjibu minna an nantahizal fursah bittawbah warruju'i ilallah. Maka perkara seperti ini membuat kita semakin semangat untuk kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, karena umur kita tidak tahu. Dan setelah mati, mulai saat itu kiamatnya, mulai saat itu pertanyaannya. Maka kata penulis, faqul ma'rifatul abdi rabbah wa dina wa nabiyahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka jawablah pengetahuan hamba tentang Rabbnya, agamanya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang akan ditanyakan nanti. Dan sekali lagi pesan terakhir, yaitu bahwa seseorang akan mendapati kiamat tatkala dia sudah mati, sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Maka persiapkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada cerita menarik, saya tutup kajian ini dengan cerita dari disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya tentang Al-Fudail Ibn Iyad, seorang ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Al-Fudail Ibn Iyad abad ke-3 Hijriah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan ketika ada orang di depan beliau, kam atat alaik, berapa umurmu? Situna sana. Kata Fudail Ibn Iyad, 60 tahun. Kata orang tersebut menjawab pertanyaan, 60 tahun. Kata Fudail Ibn Iyad, fa anta idzan tasiru ila Allah 60 sana. Kalau begitu selama ini engkau jalan menuju Allah selama 60 tahun. Selama ini. Maka orang tersebut mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Fudail Ibn Iyad bertanya lagi, apakah engkau tahu tafsir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Kemudian orang ini mengatakan, ya Aba Ali fassir lana. Wahai Fudail Ibn Iyad, coba tafsirkan kepada kami apa itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau mengatakan, inna lillahi abdun. Inna lillah ay ana abdun lillah. Ketika kita mengucapkan inna lillah, maksudnya adalah saya hamba Allah. Wa inna ilaihi raji'un ay anna ana ilaihi raji'. Dan ketika kita mengucapkan inna wa inna ilaihi raji'un, maksudnya adalah saya akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan kembali kepada Allah. Maka kemudian beliau mengatakan, ini perkataan yang paling penting. Kata beliau, "Idza 'alimta annaka ilaihi raji', fa'lam annaka mas'ul." Jika engkau mengetahui bahwasanya engkau akan dikembalikan kepada Allah, ketahuilah engkau akan ditanya oleh Allah dan sebelumnya diberdirikan oleh Allah di hadapan dirinya, di hadapan Allah. Tidak ada antara kita dengan Allah penerjemah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, "Tsumma la yaqifanna ahadukum baina yadayillah laisa bainahu wa bainahu hijab wala turjumanun yutarjimulah." Kemudian salah seorang dari kalian benar-benar akan berdiri di hadapan Allah. Tidak ada hijab antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada penerjemah seorang pun yang menerjemahkan dia antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Fudail Ibn Iyad mengatakan, فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّكَ مَسْئُولٌ فَلْيُعِدَّ أَحَدُكُمْ جَوَابًا. Kalau seandainya dia akan ditanya, dia mengetahui akan ditanya oleh Allah, maka hendaklah dia persiapkan jawaban. Ini semua para ikhwah, itu semua akhir dunia. Dari semua problematika yang kita hadapi, itulah akhirnya. Berdiri di hadapan Allah, benar-benar di hadapan Allah, tidak ada penerjemah seorang pun, dan dimintai pertanggungjawaban. Orang tersebut ketika dijelaskan seperti itu langsung mengatakan, kata orang tersebut, "Famal hilah?" Kalau begitu, apa tugas saya selama ini? Apa tugas saya setelah ini, setelah mendengar penjelasan dari engkau? Kayaknya berat sekali. Maka beliau mengatakan, yasir, mudah. Mudah jawabannya. Kata beliau, ahsin fima baqi yughfaru laka ma mada wa ma baqi. Artinya, perbaiki kehidupanmu sisa, kehidupanmu sekarang. Niscaya dosa-dosamu yang telah lalu akan diampuni oleh Allah, dan kehidupanmu yang akan datang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka idza asata fi ma baqi lam yughfar laka ma mada wa lam yahdi laka ma baqi. Tetapi jika engkau memperburuk sisa hidupmu sekarang, maka dosamu yang terdahulu tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sisanya. Itu kunci hidup, sisa hidup, perbaiki. Senantiasa berbuat baik. Makanya kan ada doa Rasulullah SAW, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, perbaiki sisa akhir hidup kita di dalam setiap perkara kita. Karena itu adalah kunci untuk menghadapi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebelumnya sudah dijelaskan kondisi mayat seorang mukmin dan kafir. Lalu bagaimana dengan seseorang yang pertengahan? Yang pertengahan maksudnya bagaimana? Setengah kafir, setengah muslim? Enggak ada setengah kafir, setengah muslim. Mungkin maksudnya adalah dia muslim tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Itu mungkin yang dimaksudkan pertengahan. Makanya saya tadi katakan, di dalam riwayat yang lain kafir, dalam riwayat yang lain fajir. Fajir itu artinya banyak dosa. Itu jawabannya. Bahwasanya banyak dosa pun akan seperti itu nasibnya nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Yang lain? Cukup. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, maka sekali lagi malam ini adalah malam muhasabah. Umur sudah berapa? Amal sudah bagaimana? Mungkin ini tidur yang terakhir kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis menarik riwayat Imam Tirmidzi, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu qabdha ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja." Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan buat hamba tersebut mempunyai keperluan hajat di tempat tersebut. Maka hati-hati ketika Anda keluar rumah menuju ke sebuah tempat, mungkin itu adalah tempat yang Allah takdirkan Anda mati di sana. Bagus kalau tandanya tempatnya Mekah, Madinah, Umroh, Haji. Tapi kalau tempatnya tempat maksiat, maka niscaya itu adalah tanda su'ul khatimah. Semoga ini semua menjadi peringatan bagi kita. Saya sengaja belajar akidah, tapi saya sembari masukkan perkara-perkara hati. Sehingga pembelajaran akidah bukan hanya sekedar pembelajaran kulitnya saja, tapi benar-benar bisa diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi malam saya katakan di Masjid Imam Syafi'i, orang yang berakidah, yang bertauhid, maka dia semestinya lebih mendahulukan apa yang Allah syariatkan dibandingkan hawa nafsunya. Nah, di dalam malam ini, di masjid ini saya katakan, orang yang berakidah adalah orang yang senantiasa mempersiapkan jawaban atas permintaan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mengelak, semua dari kita tidak akan bisa mengelak. Semuanya akan berhadapan dengan Allah tanpa hijab, tanpa ada penerjemah. Kita langsung berhadapan dengan Allah.